nyawaku melangkah tujuan. Oh kabarnya mutiara di sana, bagai sutra idaman berkilauan. Terasa benar aku berhenti, semacam kepiluan menerpa di jiwa. Wajah-wajah